إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله وهيومة الإسلام همبا همبا الله واجب bagi setiap مؤمن untuk memuliakan saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi setiap mukmin untuk tidak mengganggu mereka. La fi qaulin wala fi amalin, tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Seorang mukmin tidak boleh mengganggu saudaranya sesama kaum muslimin dengan ucapan dan juga dengan perbuatan, karena setiap diri mereka memiliki kehormatan yang dijaga di dalam agama Islam. Ayuhal muslimuna ibadallah wahai umat Islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wal kathiru اغتروا بأنفسهم, dan kebanyakan manusia mereka tertipu dengan diri-diri mereka, mereka tertipu dengan kedudukan mereka, mereka tertipu dengan jabatan mereka, mereka tertipu dengan ketokohan mereka, mereka tertipu dengan harta benda milik mereka, mereka tertipu dengan berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan berikan kepada diri mereka, sehingga mereka merendahkan, melecehkan dan melanggar kehormatan seorang muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang muslim bukan karena dia membunuh orang lain atau karena melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang muslim, maka seolah-olah seperti dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ayuhal muslimuna ibadallah wahai umat Islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarh Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat ini Barang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim, barang siapa yang membunuh seorang muslim bukan karena dia membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Karena kehormatan umat Islam adalah satu, tidak boleh dilanggar. Dan barang siapa yang melanggar kehormatan seorang muslim, maka seolah-olah dia telah melanggar kehormatan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana apabila salah seorang dari umat Islam, salah seorang dari kaum mukminin mendustakan seorang rasul, maka seolah-olah dia telah mendustakan seluruh para rasul alaihimussalatu wassalam. Karena barang siapa yang telah mencederai mereka, sama saja dia telah mencederai mereka seluruhnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, barang siapa yang membunuh seorang muslim, maka seolah-olah dia telah membunuh mereka seluruhnya. Karena kehormatan umat Islam adalah satu, tidak boleh untuk dilecehkan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang muslim, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbara fanada bi sautin rafi'in, ya ma'syara man amana bi lisanihi ولم يهد الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تؤيروهم ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تتبع أورات أخيه المسلم تتبع الله أورته ومن تتبع الله أورته يفضح ولو في جوف رحله. عبد الله بن عمر radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyeru dengan suara yang lantang, wahai manusia yang telah beriman dengan lisannya namun iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah dia mengganggu kaum muslimin, janganlah dia mencela mereka, dan janganlah mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya orang yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya, akan mencari-cari keburukannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari-cari aibnya, cari-cari keburukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapnya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat ke arah Ka'bah. Beliau melihat ke arah Ka'bah, kemudian beliau mengatakan, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki, betapa besar keagunganmu dan betapa agung kehormatanmu, namun seorang mukmin lebih besar dan lebih agung kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi inna salamah la ya'diluha syaih, demi Allah sesungguhnya keselamatan itu tidak ada bandingannya. Sesungguhnya selamatnya hati dari iri dan dengki kepada sesama saudara seagama tidak ada bandingannya. Sesungguhnya selamatnya lisan dari mencela, memburukkan saudara sesama muslim, tidak ada bandingannya. Dan sesungguhnya keselamatan anggota badan dari mengganggu, menyakiti saudara sesama muslim, tidak ada bandingannya. Qultu ma qultu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. diriwayatkan muttafaqun alaih disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun ala sihhatihi disepakati oleh Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya dari hadis Abu Musa radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da wa shabaka baina asabi'ihi. Abu Musa radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'da, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, wa syabaka baina asabi'ihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemarinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ciri seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Al-Imam Suddi rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau menjelaskan tentang ayat ini dengan permisalan, dengan contoh, huwa ar-rajulu yuridu an yadhlima أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. Yaitu seorang lelaki yang ingin melakukan perbuatan zalim atau ingin melakukan kemaksiatan, kemudian dia diingatkan oleh saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya perbuatan yang akan engkau lakukan itu adalah kezaliman, perbuatan yang akan engkau lakukan itu adalah kemaksiatan. Hayajillu qalbuhu, maka hatinya pun bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang beriman untuk melanggar kehormatan seorang muslim, untuk mencederai mereka, mengganggu mereka dan mencela mereka, maka seharusnya sikap bijak yang ada pada orang yang beriman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan itu adalah dosa besar. Wal khulasah, dan sebagai kesimpulannya, cintailah saudara kalian karena Allah, wahai orang-orang yang beriman. Wa nas'aluhu tsabata ala hadzal din wa tabassura fi ahkamihi wal amala fi syara'ihi mal ikhlas lillah fi dzalik hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.